Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, serta umat-umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Satu kali, para sahabat bertanya kepada Ummu Salamah, istri Rasulullah. Kata para sahabat, apa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah jika beliau berada di rumah? Ummu Salamah menjawab, yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah hatiku berada pada agamamu. Kisah ini menggambarkan kepada kita betapa Rasulullah begitu serius memperhatikan soal hati. Rasulullah memperhatikan hati dengan serius karena di dalam hati itu Allah telah menanam iman. Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir, dia dalam keadaan fitrah, dia dalam keadaan Islam, dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Hanya yang perlu kita pahami, iman yang Allah tanam di dalam hati manusia, ada yang kemudian mati. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan iman yang ada dalam hati anak itu menjadi mati, sehingga si anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tapi ada juga iman yang ditanam oleh Allah di dalam hati manusia yang kemudian hidup, tumbuh, dan berkembang. Iman akan hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam hati manusia manakala dia menjaganya dan manakala dia memeliharanya. Dengan apa dia jaga, dengan apa dia pelihara? Dia jaga dengan ilmu. Dia jaga dengan amal. Dan dia jaga dengan doa. Untuk menjaga iman yang ada di dalam hati kita, tidak cukup kita hanya menjaga dengan ilmu dan amal, tapi juga harus dengan doa. Karena jangankan kita manusia biasa, Rasulullah pun yang menjaga hatinya adalah Allah. Kita bisa melihat satu contoh, ketika satu kali Rasulullah melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sampai di Hajar Aswad, Rasulullah mengusap Hajar Aswad. Beberapa orang musyrik Quraisy dari kejauhan melihatnya dan kemudian dia mendekat kepada Rasulullah. Kemudian dia berkata, Muhammad, tadi kami lihat engkau mengusap Hajar Aswad. Jawab Rasulullah, iya. Kemudian kata mereka, kalau begitu kami juga meminta engkau untuk mengusap berhala yang ada di samping Hajar Aswad itu. Kata mereka, kami tidak meminta engkau untuk menjadikan berhala itu sebagai Tuhan. Tidak. Kami juga tidak meminta engkau untuk menyembah berhala. Juga tidak. Kami hanya meminta engkau untuk mengusap berhala itu sebagaimana engkau mengusap Hajar Aswad yang dua-duanya sama-sama batu. Pada saat itulah kemudian turun ayat, wa in kadu la yaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftari alaina ghaira wa idza lattakhaduka khalil. Kata Allah, hampir saja mereka mampu menggelincirkan engkau dari apa yang aku turunkan kepada engkau kepada apa yang mereka inginkan. Dan jika kamu mengikuti maunya mereka, maka mereka akan menjadikan kamu sebagai khalil, sebagai sahabat. Ayat berikutnya mengatakan, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kata Allah, Muhammad, kalaulah tidak aku teguhkan hatimu pada saat itu, niscaya kamu akan bergeser sedikit. Ini ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa hati Rasulullah sendiri yang menjaganya adalah Allah. Maka oleh karena itu kita jaga iman itu dengan ilmu, dengan amal, dan juga dengan doa. Satu di antara doa itu, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku berada dalam agamamu. Selain iman yang mati dan iman yang hidup, ada juga iman yang ditanam di dalam hati manusia oleh Allah itu yang kemudian layu. Orang yang imannya layu, dia tahu perintah Allah, tapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah itu. Dia tahu larangan Allah, tapi dia tidak mau menjauhi larangan Allah itu. Kadang naik, kadang turun. Dan mungkin inilah yang banyak diidap oleh kebanyakan orang Islam. Iman yang ada dalam dirinya kemudian menjadi layu. Apa yang menyebabkan iman itu kemudian menjadi layu? Secara garis besar ada dua penyebabnya. Yang pertama, iman itu akan layu disebabkan karena hubbud dunia. Cinta dunia. Orang yang cinta dunia adalah orang yang telah menjadikan dunia sebagai tujuan. Sehingga yang dia kejar hanya kebahagiaan dunia. Dan untuk mendapatkan atribut yang bisa membawa dia kepada kebahagiaan dunia, dia menghalalkan segala cara. Bahkan bukan hanya sebatas menghalalkan segala cara. Demi untuk keduniaan, dia berani menjual agama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bi'amalis salihat fasatakunu fitanun kakita'il laylil muldim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Cepat-cepatlah kalian berbuat baik, kata Rasulullah. Karena akan datang satu fitnah, yang fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Akibat fitnah itu, kata Rasulullah, akan banyak orang yang paginya iman, sorenya kafir, sorenya iman, paginya kafir. Karena sudah banyak orang yang menjual agama demi keuntungan dan kebahagiaan dunia itu. Ini adalah sebuah pola pikir yang salah. So, bagi kita orang yang beriman, dunia bukan tujuan. Bagi kita orang yang beriman, dunia adalah tempat untuk berjuang mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat, dan bekal itu bernama takwa. Watazawwadu fa inna khairazadi takwa. Persiapkanlah bekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Siapa saja sudah sampai kepada peringkat takwa, maka apapun yang dia inginkan di dunia pasti akan Allah berikan. Karena memang Allah sudah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka kata Allah, aku akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Dan aku akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang sudah tawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan memenuhi seluruh keperluannya. Iman menjadi layu, menjadi lemah ketika dia sudah mencintai dunia dan menjadikan dunia sebagai tujuan. Ini penyebab pertama lemahnya iman. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan iman kita menjadi lemah adalah perbuatan dosa yang kita lakukan. Rasulullah mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Satu kali hamba Allah berbuat dosa, satu titik hitam nempel di hatinya. Dua kali dua titik hitam, tiga kali tiga titik hitam, banyak kali banyak titik hitam. Kalau hati sudah ditutup oleh titik-titik hitam yang disebabkan oleh dosa yang dia lakukan, jadilah hati yang sakit, jadilah iman yang lemah. Karena ya kata Rasulullah, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Akan tetapi kata Rasulullah, jika manusia itu mampu menjaga diri untuk tidak berbuat dosa, atau kalau dia terlanjur berbuat dosa, dia segera bertaubat kepada Allah, sukila qalbuhu, maka hatinya akan bersih kembali, hatinya akan bersinar kembali. Tapi syaratnya, jangan berbuat dosa. Segera bertaubat ketika dia berbuat dosa. Dan yang perlu kita ingat, bahwa yang disebut dengan taubat itu, yang pertama adalah menyesali perbuatan dosa. Yang kedua, menghentikan perbuatan dosa itu. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatan dosa itu. Dan yang keempatnya, memperbanyak amal-amal salih. Itu yang disebut dengan taubat. Agar tidak mengulang kembali. Sebab kata Rasulullah, wa in ada zidna fiha hatta ta'lua qalbuhu. Kalau dia mengulang kembali perbuatan dosa itu, maka titik hitamnya akan ditambahi oleh Allah sehingga memenuhi seluruh hati. Na'udzubillah. Kalau sampai kemudian Allah mengunci hati kita. Karena itu, menjaga diri untuk tidak berbuat dosa, bertaubat, memperbanyak taubat, meminta ampun kepada Allah, harus menjadi pekerjaan kita, harus menjadi amal kita untuk menjaga iman yang ada dalam hati kita agar tidak menjadi layu. Itulah dua yang menyebabkan iman kita menjadi layu. Cinta dunia dan berbuat dosa. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi pintu gerbang sehingga manusia itu cinta dunia dan berbuat dosa? Kalau kita kembali kepada Al-Quran, pintu gerbangnya adalah penglihatan dan pendengaran kita. Karenanya siapa saja yang tidak mampu menjaga penglihatannya dan tidak mampu menjaga pendengarannya, maka dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, walaqad dara'na li jahannam makasiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kata Allah, aku telah sediakan neraka jahanam yang kebanyakan penghuni neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Manusia yang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia yang mempunyai hati tapi hatinya tidak memahami agama. Kenapa hatinya tidak memahami agama? Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Manusia yang mempunyai mata tapi matanya tidak pernah digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. matanya tidak mampu memberikan masukan yang baik untuk hatinya. Walahum adhanu la yasma'una biha. Manusia yang mempunyai telinga, tapi telinganya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan yang baik, ajakan kepada agama. Karena apa yang ada dalam hati? Semuanya berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kalau matanya digunakan untuk melihat ayat Allah, telinganya digunakan untuk mendengarkan ajakan kepada Allah, maka mata dan telinga memberikan masukan yang positif. Sehingga imannya menjadi tumbuh, berkembang, dan lahir dalam bentuk amal saleh. Karena itu, upaya menjaga hati, menjaga mata, dan menjaga telinga, kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Manusia yang hatinya mati, matanya buta, telinganya tuli, dari kebenaran-kebenaran agama, dia lebih sesat dibandingkan dengan binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka yang seperti itu adalah termasuk orang-orang yang sesat dan lebih sesat dibandingkan dengan binatang. Kambing yang masuk ke kebun orang, paling daun singkongnya yang dimakan, tidak lebih dari itu. Tapi manusia yang hatinya mati, matanya buta, telinganya tuli, masuk ke kebun orang, daun singkongnya dibawa untuk lalap, buah singkongnya dibawa untuk bikin kolak, batang singkongnya dibawa untuk dijadikan pagar rumah, pagarnya diangkut untuk dijadikan kayu bakar. Kalau datang pemiliknya marah-marah, dicelulitnya sampai mati. Karena itu, di dalam menghadapi hidup ini, maka kita harus pandai menjaga penglihatan dan pendengaran kita agar benar-benar bisa digunakan untuk memberikan masukan yang baik terhadap hati kita. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang sangat mencintai kita dan tidak mau melihat kita menderita apalagi sampai masuk ke dalam neraka. Di sisi lain Allah sangat tahu bahwa terlalu banyak manusia yang kurang mampu menggunakan penglihatan dan pendengarannya untuk sesuatu yang baik. Sehingga melahirkan perbuatan dosa. Allah yang Maha Sayang dan Maha Pengasih kepada kita selalu memberikan kepada kita peluang dan kesempatan untuk membersihkan dosa-dosa itu. Satu di antaranya adalah datangnya bulan Ramadan adalah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Karena itu, marilah kita manfaatkan dan kita gunakan bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan penglihatan kita, mata kita untuk banyak melihat ayat-ayat Allah. Dan gunakan telinga kita untuk memperbanyak mendengarkan ajakan-ajakan kepada Allah. Mudah-mudahan masukan yang diberikan oleh mata dan telinga kita dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk ayat Allah masuk ke dalam hati kita, mampu menghapus dosa dan kesalahan kita, menghidupkan kembali iman kita, dan pada gilirannya kita akan terus menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga apapun yang kita inginkan di dunia pasti akan diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Bila ada yang benar datangnya dari Allah, bila ada yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.